ku serahkan padamu adinda. Kalau istora abang yang punya, akan ku jadikan sebagai mas kawinnya. Kalaulah abang orang terkaya, adik akan ku belikan gelang permata. Negeri Malaysia akan menjadi tempat pesta perkawinan kita. Demi adinda yang abang cinta, air laut akan kutawarkan rasanya. Bahagiakan adinda, tapi ku tak punya apa-apa. Baju pun hanya kering di badan, tidur numpang di rumahnya orang. Apa yang abang harus berikan selain cinta yang ku agungkan? Inginnya terbang tak punya sayang, itulah abang orang yang sesungguhnya. Kalaulah adik tak keberatan, balaslah cinta yang abang berikan. Kalaulah adik